dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sampai ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaq alaih. Seperti biasa, kita ambil penjelasan-penjelasan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama, dari kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di sini bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman seorang hamba sampai ia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan semacam ada keraguan kata-kata atau, ya, ada semacam keraguan. Jadi ada ataunya begitu ya. Nah, itu seperti yang dalam riwayat ini, sampai ia mencintai tetangganya atau saudaranya. Nah, ini menunjukkan ketelitian para ulama hadis dalam meriwayatkan hadis. Jadi riwayat Imam Muslim ada semacam keraguan atau tetangga atau gitu ya. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari tidak. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini sekali lagi saya katakan, ini adalah ketelitian para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan, al-hadithu dalilun ala idhami haqqil jari wal akh. Hadis ini menunjukkan atas agungnya hak tetangga dan hak saudara. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengagungkan hak tetangga dan hak saudara. Wa fihi nafyul iman amman la yuhibbu lahuma ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian Imam As-San'ani juga mengatakan, di dalam hadis ini terdapat penafian. Penafian itu artinya peniadaan. Peniadaan keimanan dari orang yang tidak mencintai tetangga atau saudara sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian otomatis tidak beriman dong. Kalau begitu kafir dong, yang tidak mencintai tetangga atau saudara. Nah, dijelaskan oleh Imam As-San'ani rahimahullah, wa ta'awwalahu al-ulama bi anna al-murada minhu nafyu kamalil iman. Dan para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan peniadaan keimanan di sini adalah peniadaan kesempurnaan keimanan. Peniadaan kesempurnaan keimanan. Beliau mengatakan, wa ta'awwalahu al-ulama bi anna al-murada minhu nafyu kamalil iman, idh qad 'ulima min qawa'idish syari'ah anna man lam yatasif bidzalika la yakhruj 'anil iman. Kata beliau, para ulama rahimahumullah menafsirkan bahwa yang dimaksud peniadaan iman, maksudnya adalah peniadaan kesempurnaan iman. Jadi bukan keluar dari Islam ya, bukan. Kenapa? Karena telah diketahui dari kaidah-kaidah syariat bahwa barang siapa yang tidak bersifat demikian tidak keluar dari keimanan. Artinya kalau seandainya dia tidak mencintai tetangganya, apakah dia kafir? Tidak. Tetapi dia kurang sempurna imannya. Atau dia tidak mencintai saudaranya. Nah, apakah dia kafir? Tidak. Tetapi dia kurang sempurna keimanannya. Ini yang dimaksud dengan la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba. Ya. Kata tidak beriman di sini maksudnya adalah tidak beriman dengan tidak beriman yang sempurna. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Imam As-Sunani rahimahullah juga di sini menjelaskan wa atlaqal mahbub wa lam yu'ayyin. Qad ayyanahu ma fi riwayat an-Nasa fi hadha al-hadith bilaq hatta yu'ahib li akhihi min al-khair ma yuhibbu li nafsihi. Qala al-ulama al-murad min at-ta'ati wal umur al-mubahah. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara mutlak, yaitu secara umum. Seperti misalnya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman seorang hamba sampai ia mencintai saudaranya. Saudaranya disebutkan secara umum gitu. Ya, dan tidak ditentukan siapa saudaranya yang dimaksud. Nah, kata Imam As-Sunani rahimahullah, saudara yang disebutkan secara umum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ditentukan dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, yaitu sampai ia mencintai saudaranya dari kebaikan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, maksudnya berarti sampai ia mencintai saudaranya dari kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan perkara-perkara yang mubah. Nah, kalau seandainya sampai ia mencintai untuk saudaranya perkara-perkara kemaksiatan dan hal-hal yang haram, maka ini tidak boleh. Nah, itu ya, ini maksudnya. Jadi ketika disebutkan tadi dalam hadis, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya maksudnya berupa ketaatan, ya, agar saudaranya tersebut mengerjakan ketaatan, atau berupa perbuatan-perbuatan yang mubah, ya. Seperti misalkan saya beri contoh, seorang muslim dengan saudara muslimnya, dia menginginkan orang ini mengerjakan ketaatan sebagaimana dia mengerjakan ketaatan. Dia menginginkan orang ini mendapatkan perkara-perkara yang baik dalam sesuatu yang mubah sebagaimana dia ingin mendapatkan perkara-perkara yang baik dalam sesuatu yang mubah. Begitu maksudnya. Ya, jadi bukan berarti seluruhan mencintai untuk saudaranya berupa keharaman, kemaksiatan, ya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini tidak, ini bukan yang dimaksud dalam hadis. Tapi yang dimaksud dalam hadis adalah sebagaimana dia mencintai untuk saudaranya dari kebaikan, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala ada yang bertanya, ya Ustadz, apa pandangan antum terhadap Syekh Muqbil Al-Wadi'i? Maka kita katakan ulama besar Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ulama besar dari negeri Yaman. Dan bermanhaj salaf. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalau seandainya yang dimaksud adalah periwayatan, kata Imam As-Sunani, periwayatan tetangga, bukan hanya saudara, tetangga, maka berarti di sini umum tetangganya. Lil muslim wal kafir wal fasiq was siddiq wal adu wal qarib al ajnabi wal aqrab jiwaran wal ab'ad faman istama'at fihi as-sifatul mujibah li mahabbatil khairi lah fahuwa fi a'lal maratib wa man kana fihi aktsaruha fahuwa lahiqun bihi wa halumma jarra ila al khaslal wahidah fayuti kulladhi haqqin haqqahu bihasabi halih. Kalau seandainya yang dimaksud, kan tadi riwayatnya ada dua. Tidak beriman seorang hamba sampai ia mencintai untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, untuk saudaranya. Nah, kata Imam As-Sunani rahimahullah, kalau seandainya kita ambil untuk tetangganya, riwayat untuk tetangganya, maka ini berarti umum. Baik itu tetangga muslim, tetangga kafir, tetangga fasik, tetangga orang yang jujur, tetangga musuh, tetangga dekat, tetangga jauh, ya, maksudnya orang jauh, tidak ada kekerabatan, ya, maka sama dia berbuat baik juga kepada tetangga-tetangga tersebut. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang terkumpul di dalam diri tetangga sifat-sifat yang mengkonsekuensikan limahabbatil khairilah, untuk kecintaan kepada kebaikan untuknya, maka berarti dia yang lebih didahulukan, yang diprioritaskan. Ya. Kalau seandainya tetangga tersebut orang yang baik, tetangga tersebut orang yang mengerjakan ketaatan, maka berarti kita mencintainya sebesar ketaatan yang dia kerjakan. Kemudian Imam As-Sunani rahimahullahu taala membawakan hadis riwayat Imam At-Tabarani dari hadis sahabat Nabi Jabir radhiyallahu an, bahwa al-jiranu thalasah, tetangga itu ada tiga macam. Jarun lahu haq, tetangga yang mempunyai hak terhadap orang lain, terhadap tetangganya. Wahwal musyriku lahu haqqul jiwaru, wa jarun lahu haqqan, wahwal muslimu lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Yang pertama adalah tetangga musyrik yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memiliki hak tetangga, yaitu kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kemudian ada tetangga yang memiliki dua hak. Nah, ada tetangga yang memiliki dua hak. Yang pertama yaitu tetangga muslim. Ini yang kedua ya. Tetangga muslim, dia memiliki hak untuk dilakukan dengan baik sebagai tetangga dan dilakukan dengan baik sebagai muslim. Nah, itu tetangga yang kedua. Tetangga yang ketiga, jarun lahu thalathatu huquq, tetangga yang memiliki tiga hak. Jarun muslim lahu rahim, lahu haqqul islam war rahim wal jiwar. Tetangga yang Islam, muslim, kemudian dia juga mempunyai hubungan kerabat rahim. Maka dia mempunyai tiga hak. Hak Islamnya, hak rahimnya, dan hak tetangganya. Maksudnya, kita berbuat baik kepada tetangga tersebut dengan tiga sebab tadi. Ya, dengan tiga sebab tadi. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah. Kemudian penulis yaitu Imam As-Sunani rahimahullahu taala mengatakan, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, anna Abdullah ibn Umar dhabaha syatan fa ahda minha li jarihi al-yahudi. Fa in kana al-jaru akhan ahabba illa lahu ma yuhibbu li nafsihi wa in kana kafiran ahabba lahu ad-dukhul fil iman ma yuhibbu li nafsihi min al-munafi'i bi syartil iman. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari kitab Al-Adabul Mufrad bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau menyembelih kambing, maka beliau menghadiahkan dari kambing tersebut untuk tetangganya yang Yahudi. Ya. Beliau menghadiahkan dari kambing tersebut untuk tetangganya yang Yahudi. Kalau seandainya tetangga tersebut ya, saudara, maka beliau akan mencintai untuk tetangga yang saudara tadi seperti beliau mencintai untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau seandainya tetangganya kafir, maka beliau mencintai untuk tetangga yang kafir tersebut masuk dalam Islam. ya, masuk dalam Islam. Disertai juga dengan kecintaan kepada tetangga tersebut sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dengan syarat iman. Ya. Artinya tetangga yang kafir tersebut akan kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri asalkan beriman. Ya, asalkan beriman. Nah. Kemudian ahibbati ahfidzakumullahu taala, Imam As-Sunani juga mengatakan qala Syekh Muhammad Ibnu Abi Zamrah hifdhu haqqil jar min kamalil iman wal idraru bihi minal kabair. Menjaga hak tetangga termasuk dari kesempurnaan iman dan membahayakan tetangga termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana dia menyakiti tetangganya. Nah, ini tidak boleh kita menyakiti tetangga kita. Menyakiti tetangga termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Baik. Kemudian Imam As-Sunani rahimahullahu taala mengatakan wa yaftariqul hal fi dhalika binisbati ilal jar as-salih wa ghairihi. Kata beliau, beda antara tetangga yang saleh yang baik dengan tetangga yang selain baik, yaitu yang tidak saleh. Walladhi yashmalul jami' iradatul khair wa mau'izatuhu bil husna wad du'a lahu bil hidayah wa tarkul idrari lahu illa fil mawdi' alladhi yahillu lahu al-idrar bil qawli wal fi'l walladhi yakhussu as-salih huwa jami'u ma taqaddam wa ghayru as-salih kaffuhu 'anil adha' wa amruhu bil husna ala hasbi maratibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kata beliau, semua tetangga kita berbuat baik, tetapi ada bedanya antara tetangga yang saleh dengan tetangga yang tidak saleh, yang mana mencakup seluruh keinginan baik dan nasihat yang baik dan mendoakan untuknya mendapatkan petunjuk dan tidak membahayakan tetangga tersebut. Artinya baik itu tetangganya saleh, tetangganya tidak saleh, tetap kita menginginkan kebaikan untuk tetangga tersebut, menasihati tetangga tersebut, mendoakan tetangga tersebut agar mendapatkan petunjuk dan meninggalkan atau tidak menyakiti tetangga tersebut. Kecuali dalam keadaan yang boleh seseorang untuk membahayakan tetangga dengan ucapan dan dengan perbuatan, ya. Jadi ada kadang-kadang keadaan yang kita mau diperbolehkan untuk membahayakan tetangga tersebut dengan ucapan atau dengan perbuatan. Seperti misalkan kita mengadukan tetangga yang buruk ke pengadilan. Nah, ini kita boleh saja melakukan itu agar tidak mendapatkan kezaliman dari tetangga tersebut. Nah, kalau tetangga yang soleh tadi, dia di kita berbuat baik kepadanya, kita nasihati dengan nasihat yang baik, kita doakan mendapatkan petunjuk, kemudian tidak menyakitinya. Adapun kalau seandainya tetangganya itu tetangga yang tidak baik, maka kita berusaha berbuat baik kepada tetangga yang tidak baik tersebut dengan cara menahannya dari mengganggu, memerintahkannya berbuat baik. Intinya amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk daripada berbuat baik kepada tetangga yang buruk, ya, berbuat baik kepada tetangga yang buruk. Kemudian wal kafiru yu'radul islamu alaihi wa targhibu fihi birifq wal fasiqu ya'idhuhu bima yunasibuhu birifq wa yasturu alaihi zallatuhu wa yanhahu birifq fa innafa wa illa hajarahu qasidan ta'dibahu bidzalika ma'ilamihi bisabab liyakuffa. Artinya, nah ini penting nih. Kalau tetangganya kafir gimana? Kalau tetangganya kafir, maka ditawarkan masuk Islam, dimotivasi agar bisa masuk dalam agama Islam dengan santun, dengan pelan-pelan. Sedangkan kalau tetangganya orang fasik, fasik itu artinya pelaku dosa besar. Bagaimana? Maka tetap dinasihati sesuai dengan keadaan, situasi, dengan santun, ya. Kemudian juga menutupi dosa-dosanya, ya, dan melarangnya dari perbuatan dosa tersebut dengan lembut. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia boleh memboikot tetangga tersebut dengan tujuan untuk mendidiknya. Tapi dengan syarat memberitahukan sebabnya agar dia berhenti. Kata tetangga, kenapa kamu tidak mau menjawab salam saya? Nasihati kamu untuk berhenti dari kemaksiatan dan kamu tidak mau. Maka saya berhak untuk memboikotmu. Nah, ini tujuannya agar dia melepaskan maksiat tersebut. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam As-Sanani rahimahullah mengatakan, wa yuqaddam 'inda at-ta'arud man kana aqraba ilayhi baban. Artinya didahulukan saat ada semacam pertentangan, maka yang didahulukan adalah yang paling dekat dengannya, pintu rumahnya. Ya, yang paling dekat dengannya rumahnya dari tetangga tersebut. Pernah disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, innali jarain, fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga nih. Kepada siapa aku kasih hadiah dari dua tetangga tersebut? Tentunya semuanya, yang paling baik tentunya adalah semuanya dikasih hadiah tetangga-tetangganya. Mau yang dekat, mau yang jauh, yang kanan, kiri, belakang, depan, ya, semuanya dikasih hadiah. Akan tetapi mungkin hadiahnya terbatas, maka kepada siapa aku beri hadiah? Maka kata Rasulullah SAW, ila aqrabihima baban. Tetangga yang paling dekat rumahnya. Yang paling dekat rumahnya. Nah. Wal hikmatu fihi annal aqraba baban yara ma yadkhulu baita jarihi min hadiyatin wa ghairiha fayatashawwafu lah bikhilafil ab'ad. Nah, ini penting nih. Dan hikmah kenapa kita lebih mendahulukan tetangga yang lebih dekat rumahnya dengan kita? Karena tetangga ini yang dekat rumahnya dengan kita ini melihat apa yang masuk ke dalam rumah kita berupa hadiah dan semisalnya. Maka tetangga yang di samping menginginkan, oh apa sih dikasih apa tuh? Ada makanan kayaknya tuh, dia dikasih makanan. Nah, beda dengan yang jauh-jauh, tetangga yang jauh, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka kalau seandainya ada semacam pertentangan, maka yang didahulukan adalah tetangga yang paling dekat rumahnya. Wa taqaddama anna haddal jar 40 daran min kulli jihah. Wa jaa'a an Ali alaihi salam, man sami'a an-nida' fa huwa jar. Qila man shalla amaka fi salat as-subh fil masjid fa huwa jar. Kata Imam As-Sanani rahimahullah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa batasan tetangga 40 rumah dari setiap arah. Kanan, kiri, depan, belakang. Ya, dari setiap arah 40 rumah. Itu tetangga yang paling jauh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang perkataan Ali radhiyallahu anhu. Dan di sini beliau mengatakan an aliyin alaihi salam, ya, dari Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Apa hukum menyebutkan Ali dengan alaihi salam? Biasanya kan Kita sebutkan kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa Ali disebutkan alaihi salam? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus dudukkan dulu permasalahan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama untuk bersolawat dan mengucapkan salam atas selain Nabi. Untuk bersolawat dan mengucapkan salam atas selain Nabi. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sekelompok dari ulama salaf, mereka membenci ucapan tersebut. Bahwa solawat dan salam khusus untuk Nabi. Kalau untuk selain Nabi diucapkan solawat dan salam, maka dibenci. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian ulama salaf. Dan sedangkan Imam Ahmad memperbolehkannya. Imam Ahmad dan selainnya memperbolehkannya. Imam As-Saffarini rahimahullah, beliau berkata, matlabun hal tajuzu salatu wassalam ala ghairil anbiya istiqlalan amla. Artinya, bolehkah mengucapkan salawat dan salam atas selain Nabi secara tersendiri? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, masalah ini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ala naw'in, ada dua macam. Ahadihima an yuqala Allahumma salli ala ali Muhammad fahaja yajuz wa yakunu sallallahu alaihi wasallam dakhilan fi ali fal ifradu anhu wa waqa'a fil lafzi la fil ma'na. Yang pertama yaitu apabila seseorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, maka yang seperti ini boleh, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Dan berarti ya, penyebutan secara tersendiri itu terjadi pada lafal bukan pada makna. Artinya boleh mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Nah, yang kedua yaitu apabila disebutkan sahabat secara sendirian. Apabila disebutkan sahabat secara sendirian. Ini ada yang mengatakan semoga Allah memberkahi ilmu yang antum sampaikan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Allahumma amin. Semoga yang mendoakan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Allahumma shalli ala Ali, Allahumma salli ala Hasan, Allahumma salli ala Abi Bakar, boleh atau tidak? Maka Imam Malik rahimahullah membenci akan hal tersebut. Ya, beliau mengatakan lam yakun dzalika min amali ma madha man madha. Itu bukan perbuatan orang-orang yang terdahulu yang sudah lewat. Dan ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan juga pendapatnya Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Abbas juga mengatakan sama, la tambaghi salatu illa ala nabi, tidak semestinya, ya, tidak semestinya bersolawat kecuali atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang bagus bagaimana, kata Imam Abdullah bin Abbas, walakin yud'a lil muslimina wal muslimati bil istighfar, tetapi didoakan untuk kaum muslimin dan laki-laki dan perempuan agar mendapatkan ampunan. Dan ini adalah mazhabnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dan ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu bahwa tidak diperbolehkan untuk bersolawat atas selain Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Imam Nawawi sebagai ulama peneliti madhab Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Adhkar mengatakan bahwa madhab Syafi'i mempunyai tiga sisi, ya, mempunyai tiga sisi madhab. Yang pertama, haram bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makruh, ya, bagi bersalawat utama ditinggalkan. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun salam sama. Salam sama dengan sholawat tadi. Sudah kita sebutkan tadi beberapa poin. Salam sama dengan sholawat tadi. Maka kita katakan bahwasanya boleh mengucapkan salam atas seseorang. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Sedangkan mazhab Syafi'i membenci, ya, untuk diucapkan fulanun alaihi salam selain Nabi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khilaf di antara ulama alaihi salam, Ali alaihi salam, ya, khilaf di antara ulama. Ali alaihi salam mengatakan, barang siapa yang mendengarkan adzan, maka dia tetangga. Man sami'an nida fahuwa jar. Barang siapa yang mendengar adzan, maka dia tetangga. Artinya ada masjid, kemudian ada adzan dari masjid tersebut. Maka yang terdengar dari adzan, yang mendengar adzan, maka itu berarti tetangga di sebuah daerah tersebut. Wallahu a'lam. Ustadz, membungkukkan badan untuk menghormati orang tua, apakah boleh, bagaimana ya baiknya kalau melewati orang? Maka jawabannya boleh, tetapi tidak dalam bentuk sujud atau ruku. Itu saja, boleh dia. Ya. Dan ini termasuk adab orang Indonesia, tidak mengapa itu. Man sallama aka min salatas subuh fil masjid fahuwa jar. Siapa yang sholat bersamamu sholat subuh, maka dia adalah tetanggamu. Nah, itu dia. Ini batasan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib, kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala, beliau mengatakan di sini besarnya hak tetangga dalam Islam, ya, besarnya hak tetangga dalam Islam. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Masih saja Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwasanya beliau akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Itu menunjukkan besarnya tetangga, kedudukan tetangga dan hak tetangga. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Syuraih Al-Khuzai bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, Kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebentar. Ya. Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini atau faedah-faedah dari hadis ini, di antara faedah-faedah yang beliau sebutkan adalah boleh bersumpah dengan lafaz yang seperti ini. Boleh bersumpah dengan lafaz yang seperti ini. Yaitu walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini boleh bersumpah dengan lafaz-lafaz yang seperti ini. Ini pelajaran pertama. Kemudian ahibati hafizakumullah, cukup. Yang lain-lainnya hampir sama, tidak ada bedanya. Ya, yang lain-lainnya hampir sama, tidak ada bedanya. Kita ambil dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Sebelumnya saya jawab dulu pertanyaan, bagaimana jika ayah saya positif COVID dan kami diperintahkan untuk sholat di rumah, kami yang belum tahu, belum tentu pas positif. Sedangkan rumah kami dekat masjid. Di rumah boleh di masjid. Karena menjaga ke muslim diwajibkan. La dharara wala dhirar. Jangan, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka sholat di rumah, ya, sampai diyakini dan terbukti bahwasanya seluruhnya negatif. Kalau kita sholat di tempat orang yang cepat bacaannya, bagaimana kita menyikapinya? Kalau seandainya cepat kemudian salah fatal, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau seandainya sekedar cepat dan bacaannya tetap baik, maka tidak mengapa sholat di belakangnya. Nah, tentunya yang lebih utama adalah mencari yang bacaannya jelas, kemudian juga tidak salah. Wallahu a'lam. Itu yang lebih baik, sholat di belakangnya. Nah, pelajaran selanjutnya dalam kitab Minhatul Alam bahwa hendaknya seorang mukmin ma'al mukmin ka nafsil wahidah fa yuhibbu li akhihi minal khair ma yuhibbu nafsihi min aitsu inna nafsul wahidah. Bahwa semestinya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu jiwa, maka ia mencintai untuk saudaranya yang beriman dari kebaikan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan dia membenci untuk saudaranya muslim dari keburukan apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian Asy-Syaikh menyebutkan di sini perkataan Sufyan bin Uyainah, "In kunta turidu an yakuna an-nasu mithlak fama addaita Allah fama addaita lillahi al-karim an-nasiha fa kayfa wa anta tuaddi annahum dunak atau tawaddu annahum dunak." Jika engkau menginginkan orang-orang sepertimu, maka fama uddiyat lillahi al-karim an-nasiha fa kayfa anta tawaddu annahum dunak fama addaita lillahi al-karim an-nasiha. Maka apa saja yang kamu sampaikan nasihat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kamu menginginkan bahwasanya mereka di bawahmu. Jika sholat di rumah, apakah harus iqamah? Disyariatkan untuk iqamah. Disyariatkan untuk iqamah. Wallahu a'lam. Bagaimana sholat yang diganggu sama anak-anaknya, Ustaz? Anak masih balita. Maka jawabannya bersabar. Ya, bersabar. Dan kalau bisa, seseorang istri bergantian dengan keluarga yang lain agar dia bisa sholat dan tidak diganggu oleh anak-anak. Nah, ya cukup itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, satu hadis pada malam ini, pertemuan yang ke berapa? Yang ke-17. Kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan deh. Pertanyaan saya ambil dari Instagram. Ustadz gak pernah beribadah tapi dapat musibah, apakah itu ujian atau azab? Itu berarti gini, kita tahu ini ujian atau kita tahu ini siksa dari mana? Dari keadaan diri kita sendiri. Ya, apakah dia ujian? Kalau ujian biasanya orang-orang yang beriman, maka dan dia taat, maka dia diuji oleh Allah. Untuk apa? Mengangkat derajatnya, ya, untuk memuliakannya, sehingga dia keluar dari dunia benar-benar tidak ada dosa sama sekali. Adapun kalau ahli maksiat, maka musibah yang dia dapatkan itu dikhawatirkan siksa dari Allah yang disegerakan. Siksa dari Allah yang disegerakan. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, sholat di masjid tapi makmumnya non mahram, kebetulan musafir, apakah tetap berlaku pahala berjamaah? Mungkin di masjid dia sholat laki-laki, lalu di belakangnya perempuan. Mungkin di bandara, seperti musola-musola bandara yang kecil-kecil gitu ya. Maka pada saat itu tetap dia dapat pahala berjamaah. Tapi tentunya lebih baik dia pakai hijab, kecuali dalam keadaan terpaksa atau perempuan dulu diperintahkan untuk sholat, baru kita laki-laki setelah dia keluar. Jadwal kajian Ustaz biasanya di masjid mana? Saya di Banjarmasin, di tempatnya di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saya kajiannya di Masjid Umar bin Khattab, di pesantren saya. Bagaimana sikap kita sebagai makmum jika imamnya pelaku syirik dan bid'ah? Kalau pelaku syirik, maka tidak boleh seorang yang melakukan kesyirikan menjadi imam. Tidak sah sholat di belakangnya. Kalau memang terbukti dia melakukan kesyirikan, Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu tidak memakai hijab? Apakah kelak di akhirat mempengaruhi anaknya? Maka jawabannya tidak. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa tidak menanggung dosa orang lain. Wallahu a'lam. Jadi nanti di akhirat sendiri-sendiri. Kecuali orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Maka dia akan dimintai bertanggung jawab tentang anaknya. Wallahu a'lam. Tetapi saya nasihatkan bahwa agar anak menasihati orang tuanya untuk berhijab, berjilbab, dan tentunya dengan nasihat yang lembut, santun, diambil perasaannya. Saya ingin kita bersama nanti di surga sebagaimana kita sekarang bersama di dunia, Bu. Seperti itu. Untuk lelaki ingin sekali menikah, nasihat untuk lelaki ingin sekali menikah tapi budaya mempersulit untuk menikah karena gengsi keluarga. Ini jawaban nasihat saya adalah kepada lelaki dulu. Apabila Anda sanggup untuk ba'ah, menafkahi lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya itu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Menikahlah dan carilah calon istri yang baik agamanya. Carilah istri yang baik agamanya. Bukan yang kaya, yang cantik, tetapi yang baik agamanya. Kemudian yang kedua, nasihat untuk perempuannya, terutama wali-wali perempuan. Maka saya nasihatkan agar para wali perempuan mengetahui betul, semakin mudah mahar dan biaya pernikahan, maka semakin berkah pernikahan anak tersebut. Wallahu a'lam. Khairun nisa aisyaruhunna ma'una. Sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya, ataupun paling mudah biaya pernikahannya. Wallahu a'lam. Ketika sholat tahajud terdengar suara azan, bagaimana, apakah kita lanjutkan atau bagaimana? Maka jawabannya, kalau azan subuh maksudnya ya, kalau azan subuh, maka pada saat itu kita lihat saat sholat tahajudnya itu sudah sampai mana. Kalau baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, belum baca al-fatihah, maka kita katakan cukupkan, karena berarti waktu tahajudnya selesai. Tapi kalau seandainya kita Allahu Akbar kemudian sebentar lagi salam, maka lanjutkan sholatnya. Allahu Akbar. Apa hukumnya Ustaz jika kita ingin meminta uang dari orang tua yang pendapatannya bercampur antara yang halal dan haram untuk membuka usaha? Maka jawabannya adalah bahwa orang yang bekerja pada sesuatu yang haram, maka gajinya haram. Gitu, gajinya haram. Tetapi ketika gaji haram ini diberikan kepada orang lain dengan cara yang halal, maka menjadi halal. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, mana yang didahulukan ketika akan menikah? Wanita bermanhaj salaf atau wanita salehah tidak bermanhaj salaf? Maka jawabannya gini. Yang namanya bermanhaj salaf itu adalah dia beragama berdasarkan Al-Quran hadis yang dipahami oleh para salafus salih. Itu namanya bermanhaj salaf. Ya. Maka apabila dihadapkan kepada dua pilihan, yang satu sudah kenal dakwah, yang satu belum kenal dakwah. Yang satu sudah kenal metodologi beragama, yang satu belum kenal. Maka dahulukan yang sudah mengetahui dakwah dan sudah mengetahui metodologi dalam berdakwah, ya, dahulukan itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apakah harta warisan harus dibagi? Iya, wajib dibagi karena itu hak dari ahli waris. Apa hukumnya jika tidak dibagi dan ditunda-tunda pembagiannya? Haram, karena berarti mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Apakah mendapatkan ancaman di neraka? Maka jawabannya, ini kalau tidak dibagi-bagi berarti dia mendapatkan seakan-akan mengambil harta seorang muslim. Jadi kan kalau ada muslim meninggalkan harta waris, maka harta waris ini dibagi kepada ahli-ahli waris. Artinya harta waris ini dimiliki oleh ahli waris, itu pemiliknya. Nah, kalau tidak dibagikan berarti itu kan menghalangi hak orang lain. Ya, wallahu a'lam. Suntik vitamin C atau whitening halal atau tidak? Maka jawabannya halal jika tidak permanen, kalau seandainya kulitnya tidak putih, bening. Jadi kalau seandainya kulitnya putih bening, kemudian dia suntikan vitamin C, maka boleh saja karena untuk dia memang kulitnya putih. Tapi kalau seandainya kulitnya hitam, pekat, mohon maaf, nah kemudian dia suntik, kemudian berubah kulitnya, berubah menjadi putih, ya, maka boleh asalkan tidak permanen. Allahu a'lam. Apa hukumnya berjualan di trotoar jalan? Allahu a'lam, ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, karena seorang muslim tidak boleh mengganggu jalan orang-orang yang berjalan di tempat jalan, di antaranya trotoar. Allahu a'lam. Apakah ada doa khusus untuk mentahnik anak? Enggak ada, bismillah saja. Apakah bisa dilakukan oleh ayah kandungnya? Boleh. Tahnik itu adalah ada khilaf di antara ulama, apakah dia khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ataukah dia boleh dilakukan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Khilafnya terjadi karena apa fungsi tahnik, ya. Ada yang mengatakan fungsinya adalah ingin mendapatkan liur Rasulullah SAW masuk pertama kali ke dalam tenggorokan bayi tersebut. Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah agar dia merasakan sesuatu yang manis. Maka kalau seandainya dia merasakan hikmahnya sesuatu yang manis, maka boleh untuk setiap orang, bahkan ayah kandungnya boleh. Allahu a'lam. Apa hukumnya jika kita capek ingetin saudara untuk sholat dan akhirnya kita sering membiarkan mereka tidak sholat, apakah juga berdosa? Maka jawabannya jangan capek, ya, terus bersabar menasihati, bersabar ya menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam keburukan. Jika ada tetangga melepas ayam untuk merusak tanaman kami dan kucingnya yang selalu berak di halaman rumah kami, padahal sudah kami sampaikan keberatan, tapi tetangga tetap tak peduli apa nasihatnya, Ustaz. Maka jawabannya adalah bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengadukan kepada pihak yang berwenang tentang sikap tetangga yang buruk tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa ada seorang tetangga menyakiti tetangganya. Tetangga yang disakiti ini akhirnya dia keluarkan seluruh perabotan rumahnya di tengah jalan. Lalu orang-orang bertanya, "Kenapa engkau ini saya terganggu dengan tetangga?" Nah, maka dari sini kita bisa ambil pelajaran, boleh kita adukan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua adalah tetap menasihati dalam kebaikan. Ya. Wallahu a'lam. Saudara saya kecanduan game online, bagaimana cara menasihatinya? Maka cara menasihatinya adalah ingatkan tentang kehidupan akhirat. Ya, itu. Tentang mati, tentang siksa di kubur dan seterusnya. Hukum arisan bagaimana, Ustaz? Boleh, tetapi tidak dianjurkan terlalu serius dalam banyak arisan, ya. Lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena arisan itu kan hutang. Sedangkan hutang itu kita dimintai perlindungan, diajari oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan dari hutang. Allahu a'lam. Nasihatukum lit-tullab bi munasabati ta'limin an bu'd, barakallahu fikum. Muhammad Talib. Wa fikum barakallah. Nasihati lit-tullab litullabil ilm alladhina bada'u lahum ad-dirasah an bu'd, عليكم بإخلاص النية وبمراقبة النية في طلبكم للعلم، لأن طلب العلم عبادة، فإذا كان طلب العلم عبادة فشرط العبادة هو إخلاص النية لله عز وجل، فلا تطلب العلم إلا لرفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، لأن هذا من سمة الإخلاص في طلب العلم، فلا تطلب العلم من أجل mura'atin nas au min ajli antumariya sufaha au min ajli antujariya al-ulama au min ajli an tasrifa wujuhun nasi ilaik fahadha min alamati adami ikhlasika fi talabil ilm wa nasihati al-thaniyah li talabatil ilm huwa an yadrusu wa yata'allamu tadrijiyan min sigharil ilm ila kibari la tata'ammak fi awwali talabika lil ilm fi masail al khilaf walakin ibni ilmaka ala ususin qawiyah min al-kitab wa sunnah wa ba'da dhalika tatawassa' fi masail al-khilaf allati takallama fiha al-ulama. Thalithan, nasihati li tullabil judud an yunazzim waqtahu hadha min anfa' shay li talabatil ilm an yunazzim waqtahu mata yaqra'ul kitab mata yadrus aw yajlis fi majalisil ilm mata yabhath anil masail mata wa mata alayhi an yunazzim waqtahu wa kullun ya'rifu qadra nafsihi fa kullun yastati' an yunazzim waqtahu bihasabi halih wa rabi'an nasihati hiya adamu i'ta' adamul ikthar minal i'ta' fi waqti talab adamul ikthar minal i'ta' fi waqti talab nahnu na'lamu jami'an nahnu fi zamani at-tawasul al-ijtima'i fa kullun yastati' an yaktub fi wasailihi al-istima'i fi Facebook, Instagram, WhatsApp yumkin 'indahu niyyatun salihah yurid an yuwazzi' al-khair lil-ghayr walakin ma dumtum talabatil ilm فعليكم بالاجتهاد في الطلب أولا قبل الإعطاء لأن فاقد الشيء لا يعطي karena orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa ngasih banyak فنصيحتي رابعا عدم الإكثار من الإعطاء في وقت الطلب وخامسا نصيحتي هي عليك بالدعاء والإلحاح فيه حتى يسهل عليك حفظ الدروس أو فهم الدروس أو يعطيك الله عز وجل القوة والقدرة والهمة في طلب العلم لأن الكسل من الشيطان والاشتغال بما ليس فيه نفع للعلم من الشيطان siyama nahnu fi zamani al-awbi'ah COVID-19. Nahnu kathiran ma namkuth fil buyut, falarubbama wahidun minna la ya'rifu madha sayaf'al, madha sayahsul, madha yurid, yatahayyar min hin ila akhir. Fa'alaykum bidu'a ila Allahi azza wa jalla wa al-ilhah fihi hatta yastajib Allahu du'aakum. Hadha nasiha sari'ah li talabatil ilm alladhina bada'u dirasatihim an bu'd, wallahu a'lam. Naam, ada yang lain? Ini karena yang nanya tadi pakai bahasa Arab, maka saya jawab dengan bahasa Arab juga. Naam. Apa hukumnya memanfaatkan lahan peninggalan orang tua dengan menanaminya dengan buah-buahan, tapi lahan-lahan tersebut belum dibagi dengan ketentuan waris? Ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan harta waris tidak dibagikan, kecuali kalau seandainya diridhai oleh seluruh ahli waris. Itu pun susah untuk mengetahuinya. Jadi lebih baik dibagikan, ya, sehingga harta seseorang tidak ditahan. Apalagi kadang-kadang di zaman yang sulit seperti ini, ekonomi sulit, ya, maka kadang-kadang orang memerlukan harta. Mungkin dia tidak nyaman untuk memberitahu, ya, kepada ahli-ahli waris yang lain. Maka dibagikan, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Jadi dia mau ikut sini. Taib, pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang kena stroke akan diampuni dosanya padahal dia tidak melaksanakan sholat selama dia sakit? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Kalau stroke-nya dia sudah tidak sadar, maka berarti dia tidak wajib sholat. Tapi kalau stroke-nya masih sadar, maka tetap wajib sholat. Misalkan seluruh tubuh dari mulai lehernya sampai bawahnya, dia tidak bisa bergerak. Tapi sadar, bisa dibicarai, paham, sadar pokoknya, maka tetap wajib sholat. Karena yang wajib sholat itu muslim, baligh, berakal. Ya, ini yang wajib sholat. Selain wanita yang haid dan nifas. Berarti yang boleh tidak sholat adalah orang kafir, tidak wajib sholat. Tetapi mereka disiksa tentunya. Kemudian anak kecil. Kemudian orang gila, wanita yang haid dan wanita yang nifas. 5 orang yang tidak wajib sholat. Wallahu a'lam. Hukum sholat bermakmum pada imam yang bacaannya tidak jelas. Maka jawabannya, bacaan tidak jelas itu maksudnya gimana dulu? Kalau bacaannya, bacaan Al-Qurannya salah fatal, maka tidak boleh bermakmum di belakangnya. Harus diganti imamnya. Salah fatal, misalkan makhrajnya salah sehingga merubah arti, panjang pendeknya salah sehingga merubah arti, maka ini haram hukumnya untuk menjadi imam. Lebih baik wajib diganti dengan imam yang lain. Allahu a'lam. Apa hukumnya jika kita mengikhlaskan piutang? Apakah yang berhutang bisa lepas tanggung jawab? Iya, hukumnya dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan. Karena pahalanya besar dan pahalanya adalah diampuni oleh Allah, dijamin diampuni oleh Allah. Dan orang yang mempunyai tanggung jawab hutang tadi sudah lepas. Kalau seandainya yang memberikan hutangan atau yang mempunyai piutang tadi mengatakan saya bebaskan hutangmu, maka berarti yang berhutang tadi lepas tanggung jawabnya, halal sudah. Allahu a'lam. Gimana caranya agar mendapatkan amal jariah yang mudah dan murah? Banyak caranya. Yang pertama, mengajarkan Al-Quran. Ini cara mudah. Dulu di saya punya kawan di Yaman, beliau cerita ada orang yang mengabdikan dirinya untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Siapa saja yang baru masuk Islam, maka dia persilahkan kepada orang tersebut untuk belajar kepada dia surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Berarti setiap sholat orang tersebut dibaca. Jadi dia dapat pahalanya. Ini amal jariah yang mudah dan murah. Wallahu'alam. Nah, silakan ada yang lain. Kita ambil dari Facebook. Baik. Mana lebih baik, menikah dengan mu'alaf atau menikah dengan sudah Islam dari lahir tapi juga belum rajin sholat dan tidak pandai mengaji? Dua-duanya tidak baik. Kalau seandainya dua-duanya tidak rajin sholat dan tidak pandai mengaji, maka saya nasihatkan menikahlah dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Baik agama di sini maksudnya dia mengamalkan agama Islam, kemudian dia berilmu agama. Itu ya, wallahu alam. Apakah berdosa jika kita menginginkan seseorang dan selalu menyebut namanya dalam setiap berdoa kepada Allah? Boleh saja, tidak mengapa. Ya, semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya lebih baik lagi, dia bergerak menyatakan bahwasanya saya ingin melamar anak bapak yang saya sudah sebut selalu namanya di dalam doa saya. Nah, itu boleh. Ya, tidak mengapa. Apa uzur syar'i yang membolehkan akikah anak tidak pas hari ketujuhnya? Maka jawabannya, uzur syar'inya ketidakmampuan. Ya, kalau tidak mampu, hukum akikah sunnah menurut jumhur sunnah. Ya, maka kalau tidak mampu boleh hari ke-14, hari ke-21, boleh kapan dia mampu. Allahu a'lam. Apa hukumnya tidur dengan celana pendek dan aurat yang tersingkap? Maka jawabannya, kalau seandainya di dalam kamar tersebut cuma ada istri atau ada suami, kalau yang bertanya perempuan, maka boleh saja, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang patut diperhatikan adalah kalau tidur sambil telanjang, boleh tidak? Maka lebih baik ditutup, ya. Tutup. Tapi kalau pas lagi tidur kebuka, maka itu di luar kuasa manusia. Allahu a'lam. Saya banyak hutang hingga puluhan juta yang belum dibayar sebelum saya hijrah dulu, dan sekarang saya belum sanggup untuk membayarnya. Apakah saya boleh sedekah Ustaz, tapi untuk bayar hutang saya belum mampu? Maka jawabannya, bayar hutang dulu, sedekahnya nanti. Bayar hutang, yang lebih diwajibkan bayar hutang, ya. Allahu a'lam. Syekh, saya bukan syekh. Syekh itu sudah tua. Ya, saya masih muda. Apakah ada bacaan antara takbir pertama dan takbir kedua di sholat Id? Secara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Tetapi perbuatan para sahabat ada, yaitu di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi boleh saja membaca antara takbir-takbir tersebut. Bolehkah saya menikahi yang belum mengenal manhaj salaf dengan memberi beberapa persyaratan seperti taati Allah dan Rasulnya, mencintai ibu saya, lalu berpakaian sesuai syariat? Ini yang bertanya mungkin laki-laki ya, maka jawabannya boleh saja. Yang jelas gini, menikahi perempuan itu yang didahulukan adalah agamanya. Agamanya itu dia mengamalkan agama dan mengetahui ilmu agama. Minimal untuk mengetahui itu tidak mesti harus jadi ulama besar perempuannya, tidak. Tetapi minimal dia mampu membaca Al-Quran dengan lancar, kemudian mengetahui hukum-hukum sholat, mengetahui hukum bersuci, mengetahui hukum puasa, mengetahui akidah yang benar, begitu ya. Kemudian mengetahui tentang tata cara beragama yang benar ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mencukur habis jenggot karena orang tua selalu mewanti-wanti untuk nyuruh mencukur jenggot, dan bagaimana cara menasihati orang tua yang suruh cukur habis? Maka jawabannya haram untuk mencukur jenggot sampai habis. Haram hukumnya. Dan ini kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Mereka berbeda pendapat kalau seandainya jenggotnya itu diambil sedikit, dirapikan, itu berbeda pendapat. Tapi kalau untuk dihabiskan seluruhnya, haram hukumnya. Kesepakatan para ulama itu sepengetahuan saya. Wallahu a'lam. Saya agak kesulitan. Kenapa haram? Karena dia menyerupai perempuan. Ya, kalau seandainya dihabiskan jenggotnya, kemudian menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala. Sunnah Rasul sini maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menasihati orang tua, maka jawabannya kita kenalkan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kenalkan konsekuensinya, pelan-pelan. Kemudian setelah itu kenalkan kewajiban memanjangkan jenggot. Habis itu kenalkan bahayanya mencukur jenggot. Wallahu a'lam. Kemudian tidak apa berdoa kepada Allah agar dimudahkan orang tua memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya judul buku yang recommended buat belajar akidah. Maka saya nasihatkan kalau belajar akidah dari dasar. Yang pertama yaitu matan al-usul ats-tsalatsah. Tiga landasan akidah Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kemudian naik setelah itu mempelajari matan Al-Qawaidul Arba', matan empat kaidah dasar memahami Tauhid dan Syirik. Kemudian setelah itu naik kepada kitab Tauhid, mempelajari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Kemudian naik lagi mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Di dalamnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru naik nanti kepada Aqidah Tahawiyah, Aqidah Safariniyah, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah sah talak yang dijatuhkan lewat chat WhatsApp? Sah kalau seandainya yang menjatuhkan adalah suami. Sah. Dan dijatuhkan pada waktu yang sesuai dengan syariat, seperti setelah haid sebelum digauli. Sah itu, wallahu a'lam. Komennya opin aja Ustaz. Ya gimana orang mau nanya? Kalau baca surat Al-Mulk, bolehkah dibaca setelah sholat maghrib sampai isya yang seharusnya? Maka jawabannya, membaca surat Al-Mulk ini hadisnya sahih, dibaca di malam hari. Boleh antara maghrib isya atau sebelum tidur, boleh. Yang penting dibaca di malam hari. Karena hadisnya di malam hari, ya, baik itu di sebelum tidur atau antara maghrib dan isya. Allahu a'lam. Cukup ya kiranya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, satu lagi belum. Ini penting nih. Pada kondisi saat ini banyak sholat berjamaah di masjid yang safnya jarang-jarang. Apakah sholat seperti ini sah dan dapat diterima dalam syariat Islam? Gini para ikhwan, perhatikan baik-baik nih masalah ini. Yang pertama, saf jarang-jarang itu hukumnya antara dua di antara pendapat para ulama, haram dan makruh. Saya ulangi, saf jarang, tidak rapat antara telapak kaki dengan telapak kaki, itu hukumnya di antara para ulama antara haram dan makruh. Mereka khilaf. Nah, kalau kita katakan saf yang renggang-renggang ini haram, maka keharaman ini bisa terangkat karena adanya keadaan terpaksa menjaga kesehatan, dikhawatirkan tersebarnya penyakit COVID-19 terutama di daerah yang masih tersebar secara masif pandemi COVID-19. Satu. Yang kedua, kalau kita katakan hukum renggang-renggang saf tersebut dia makruh, maka hukumnya, hukum makruh ini terangkat kalau seandainya ada keperluan. Keperluannya yaitu menjaga kesehatan agar tidak menular penyakit COVID-19. Dan ini fatwa para ulama besar seperti misalkan Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama majlis ulama besar kerajaan Arab Saudi. Jika di daerah tersebut masih dikhawatirkan tersebar penyakit COVID-19, maka dia mempunyai uzur, alasan untuk melakukan saf renggang. Tapi kalau seandainya tidak ada kekhawatiran tersebarnya penyakit COVID-19, maka dia disyariatkan untuk dirapatkan safnya. Apabila ada seseorang pendakwah, ustadz yang berpendapat berbeda dengan pendapat ini, maka ini masalah ijtihadiyah khilafiyah mu'asirah. Masalah ijtihadiyah artinya setiap orang berusaha mencari hukum dari dalil-dalil yang ada, kemudian terjadi khilaf dalam perkara kontemporer. Dalam perkara kontemporer. Dan sudah terbukti bahwasanya penyakit COVID-19 tersebar melalui droplet yang tidak bisa berdekatan satu dengan yang lainnya. Adapun kalau ada alasan bahwa sebelum masuk masjid kemudian di luar masjid beramai-ramai, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan syar'i untuk kemudian di masjid pun berdekatan. Ya, kesalahan di luar masjid jangan dibawa ke dalam masjid. Paham maksudnya ya? Ini kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa itu di luar masjid, ketika sebelum masjid masuk masjid maka berdekat-dekatan ngobrol dekat sana, malah ketika di dalam masjid malah renggang-renggang, maka kita katakan itu bukan dalil untuk memperbolehkan berapat-rapat dalam keadaan pandemi COVID-19. Perbuatan di luar masjid keliru kalau seandainya itu seperti itu, ya, karena yang semestinya dilakukan seseorang menjaga jarak, kemudian membasuh tangan, memakai masker ketika dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Dan masih banyak tersebar penyakit tersebut, ya. Maka sekali lagi dalam masa seperti ini adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah, muasirah, kontemporer terjadi. Maka siapa yang mengambil pendapat yang saya ucapkan tadi dari pendapat para ulama di antaranya Syekh Sa'ad Al-Khathlan, maka silahkan dia ambil. Siapa yang mengambil pendapat yang lain yang mewajibkan harus rapat, kemudian memakai masker, tidak memakai masker, ya, karena dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu, ya, tidak melihat kepada keadaan, kemudian muraatul ahwal yang senantiasa dilihat oleh para ahli fikih, maka itu juga pendapat. Siapa yang mengambil pendapat seperti itu, maka jangan saling nuduh-menuduh, saling mengatakan keluar dari manhaj dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ustaz, arti sombong apa? Sombong itu al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dulu ya, nanti tidak selesai-selesai. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.